Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Di pertemuan terakhir kita di hari ini atau dalam rangkaian daurah di kota Sengkang, kita ingin memanfaatkan majlis di pagi hari ini untuk sedikit tausiah. Semoga sedikit tausiah ini bermanfaat. Setelah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas sunnah, berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan senang untuk mengikuti jejak as-salaf Al-Khulafa Rasidun dan para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Sebuah kenikmatan yang besar. Bagaimana tidak sementara kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang berbuat satu amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau bimbingan kami, maka amalan itu tertolak. Barang siapa yang berakidah bukan dengan cara akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka akidah itu tertolak. Tertolak dalam pengertian dia salah, dia berdosa ketika berakidah dengan bukan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam bimbingannya. Begitu juga seorang yang beriman dengan cara beriman di luar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara keimanan yang seperti itu tertolak. Ada yang tertolaknya hanya sebatas menyeret dia kepada kefasikan. Ada yang sampai pada tingkatan mengeluarkan dia dari keislaman. Sebagai contoh, cara berimannya kaum Qadariyah terhadap rukun iman yang keenam, yaitu beriman, kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Allah di dalam Al-Qur'an sebelumnya mengabarkan bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhil Mahfuz. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika fi kitabin min qabli an nabra'ah. Dan semua itu setelah menyebutkan tentang musibah, semua itu tercatat kata Allah di kitab, dalam sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan semua itu, sebelum Allah menciptakannya. Dalam hadis innallaha kataba kulla syai'in qabla an khalaqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah mencatat segala catatan takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum itu. Ini adalah cara berimannya ahli sunnah. Cara berimannya ahli sunnah. Bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu dan mengetahuinya secara detail. Al-Qadariyah tidak demikian meyakininya. Bahwa mereka meyakini dan berakidah bahwa Allah belum tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan bahwasanya Allah tidak mencatat dalam catatan takdir apa yang akan terjadi. Maka ulama ahli sunnah sepakat, barang siapa yang beriman kepada takdir Allah dengan bentuk seperti ini, dengan bentuk cara berimannya kaum Qadariyah, dia keluar dari Islam. Oleh karena itu ketika dua orang ulama tabi'in dari negeri Kufah, Humaid bin Abdurrahman dan yang kedua Yahya bin Ya'mur, dua ulama ahli sunnah dari negeri Basrah, dua ulama ahli sunnah dari negeri Basrah menyampaikan fenomena kaum Qadariyah yang muncul di Basrah. Nah, siapa nama ulama yang pertama? Abu Zubair? Atau siapa yang tahu? Humaid bin Abdurrahman. Yang kedua, nanti siapa yang tahu? Yang menjawab yang dituju. Nah, Fadl Ridwan. Yahya bin Ya'mur. Nah, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, dua ulama muhaddithin dari negeri Basrah. Di mana negeri Basrah adalah negeri munculnya kaum Qadariyah. Nah, negeri tempat awal munculnya kaum Qadariyah adalah di Basrah. Maka dua orang ini berangkat ke Mekah dalam keadaan berhaji atau berumrah pada saat itu. Fawufiqa lana bi Abdillah ibni Abi ibni Umar ibn al-Khattab. Allah beri taufik kepada kami berdua untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhil al-masjid, sedang masuk ke dalam Masjidil Haram. Faktanaftuhu ahaduhuma ala yamini wal akhar ala shimali. Maka kami apit Abdullah bin Umar, salah satu di antara kami sebelah kanannya, sebelah satu lagi di antara kami dari dua orang sebelah kiri Abdullah bin Umar. Faqulna ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah sahabat Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di tempat kami di negeri Basrah, Irak, sekelompok orang yang mereka itu sebenarnya rajin belajar, rajin sebenarnya, dan akhlaknya pun bagus. Illa annahum qalu an la qadar wa anna al-amra unuf. Hanya saja mereka berkeyakinan, berakidah bahwa tidak ada takdir, tidak ada catatan takdir sebelum, dan bahwasanya setiap perkara itu terjadi begitu saja tanpa ada catatan sebelumnya. Ini akidahnya kaum Qadariyah. Nah, siapa tokoh Qadariyah di Indonesia? Ada yang bisa tolong angkat tangan? Belum ada yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Jenderal Nasution. Harun Nasution. Nah, Harun Nasution sudah mati. Nah, ini adalah tokoh Qadariyah pengingkar takdir. Dulu sudah muncul di masa tabi'in saat masih hidup beberapa sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Umar berfatwa. Qala idza laqita ulai fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadih law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Fa inni sami'tu Abi Umar ibn al-Khattab yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadith. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu pulang ke negeri Basrah, sampaikan kepada mereka orang-orang yang kamu sebutkan akidahnya tadi, bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Coba perhatikan, berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku, aku mereka berlepas diri dariku, enggak ada hubungan. Sampai mereka mau beriman terhadap catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa pengingkar takdir itu kafir. Bersyukur kita walhamdulillah Allah bimbing untuk kita berakidah dan beriman kepada takdir dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Bersyukur. Nah, dan berbagai bentuk cara keimanan dan akidah. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Antum bisa kiaskan berbagai contoh yang lainnya dalam bidang keimanan dan dalam bidang akidah dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari perintah kami, bukan bagian dari contoh kami, tertolak. Amalan di sini meliputi amalan iman, amalan akidah, ibadah, akhlak dan semuanya terkait dinul Islam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang untuk beramal di atas sunnah. Kemudian ikhwani fiddin, di samping untuk bersyukur, nah, masya Allah, gimana minumnya, gimana makannya, masya Allah lengkap gitu. Nah, ini nah, adat Kuwait terusannya, nah, ya Nabi Rahman, adat Kuwait, adat di Kuwait begini, nah, disimpan dulu, jazakallah khair. Akhirnya konsentrasinya terpisah ini. Ikhwan fi din, azzani Allah iyakum. Dalam kesempatan ini yang ana ingin sampaikan juga sebagai tausiah dan nasihat, apa yang disampaikan atau dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khair. ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang kuat, kokoh, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Pada masing-masingnya ada kebaikan, kata Rasul. Yang kuat maupun yang lemah ada kebaikan. Al-mu'min al-qawi, kata para ulama, ay al-qawiyu fi ilmihi wa imanihi wa aqidatihi wa himmatihi wa thumma badani. Maksud mukmin yang kuat di sini adalah seorang mukmin yang kuat keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, dan juga kuat fisiknya. Nah, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan takwa, ini yang terdepan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita berbeda tingkat kekuatannya. Tingkat kekuatan imannya, kekuatan amalnya, kekuatan kesabarannya berbeda. Hadis ini mengandung makna juga al-hath 'ala at-tanafus, himbauan untuk saling berlomba kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah. Kita enggak tahu nih siapa yang lebih dicintai di antara kita sekarang ini. Kita enggak tahu. Tapi di situ ada umur ghaibiyah, beberapa perkara yang ghaib, enggak terlihat dan tidak terdengar, yang Allah lihat dan Allah dengar. Allah ketahui. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, yang kokoh imannya, kemauannya dan ibadahnya lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif. Al-mu'minul qawi, al-mu'min yang kuat, dia enggak mudah goyah. Ketika dia mengamalkan dan menekuni sebuah amalan, enggak mudah goyah apapun yang datang kepadanya. Resiko apa yang muncul? Pengorbanan apa yang dituntut? Ini al-mu'minul qawi. Berbeda dengan al-mu'minul dhaif. Adna masyaqqah, rintangan yang paling ringan pun dia goyah. Dia oleng. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nas may ya'budu Allah 'ala harf. In asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu musibatun inqalaba 'ala wajhi. Khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara umat manusia ini ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah, bukan enggak beribadah. Ya'budullah. Tapi kata Allah, ala harfin. Ada di tepi. Ibadahnya itu, ibadah dengan segala bentuknya. Doanya ala harfin. Sholatnya ala harfin. Berpegang dengan akidah yang lurus ala harfin. Di tepi semua. Di tepi jurang. In asabahu khair. Kalau dalam proses dia beramal, beribadah, berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq, datang kepadanya kebaikan-kebaikan. Datang rezeki bertambah banyak, tambah sehat badannya, teman-temannya tambah banyak. Itma'an Nabi. Tenang dia, Masya Allah. Nampak kokoh begitu, berjalan. Orang tidak tahu. Masya Allah. Tapi kalau sudah ada cobaan, ada ibtila datang kepadanya, inqalaba ala wajhi, jatuh tersungkur dia. Jatuh tersungkur. Karena dia berada di tepi jurang. Lemah. Sedikit aja jalan itu bergelombang, dia goyah. Dan ketika goyah itu, dia berada di tepi. Besar kemungkinan dia jatuh. Ini yang Allah sebutkan, wa minan nas may ya'budullah ala harfi. Ikhlasnya pas-pasan. Keikhlasannya pas-pasan. Enggak kuat. Keikhlasan dia minim. Sementara amalan ini, akidah dan iman ini membutuhkan keikhlasan yang besar. Karena tantangan yang akan muncul. Cobaan yang akan datang. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kokoh akidahnya, manhajnya, semangat dan keseriusannya mengamalkan ad-din, semakin tantangannya semakin besar. Tapi ini lebih Allah cintai. Allah lebih cinta dia. Kedudukannya terus meningkat. Meningkat. Di sisi Allah. Sampai pada posisi yang tinggi. Maka Rasulullah menyatakan, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'i. Mukmin yang kokoh. Dengan apa? Seorang mukmin keimanannya, amalannya, akidahnya menjadi kokoh. Yang pertama adalah kata Nabi di sini, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah Anda, seriuslah Anda dalam meraih apa saja yang bermanfaat. Bermanfaat untuk akhirat Anda tentunya. Pertama dan utama. Dan bermanfaat juga untuk dunia Anda dalam batas-batas kebutuhan. Ihris. Serius. Jangan setengah-setengah. Bersemangat. Dalam meraih al-iman. Dalam meraih ziyadatul iman, tambahan nilai dan kualitas iman. Yang tertinggi dalam hal ini adalah talabul ilm. Talabul ilm. Belajar. Belajar yang serius. Nabi mengatakan, ihris. Yang serius. Sungguh-sungguh. Jangan kalau sempat, ya. Kalau enggak sempat, ya sudah. Tidak dimungkinkan. Ihris ala ma yanfa'uk. Talabul ilmi fil muqaddam. Ada pada posisi terdepan. Talabul ilmi. Talabul ilmi yang serius. Sudah bukan saatnya kita ahli sunnah. Salafiyin belajarnya itu pengajian. Tahu pengajian? Ya ini termasuk pengajian ini sekarang. Bukan saatnya. Bukan, loh apa enggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Tapi sudah bukan saatnya. Levelnya bukan di situ. Levelnya antum adalah belajar. Pegang kitab. Dengarkan. Catat. Ya, sampai di rumah dipelajari lagi. Itu levelnya. Talabul ilm. Misalkan antum belajar salah satu kitab akidah. Tauhid katakan. Pelajaran kitab Tauhid. Dibacakan oleh ustaz. Antum punya kitabnya. Kalau dahulu di Jawa ada istilah jiping. Tahu jiping ya? Siapa yang tahu jiping? Ngajinya nguping. Ya. Nguping itu ya dengarkan aja. Iya, betul ya. Bagus ini. Ceramahnya bagus. Terus pulang apa? Apa yang kamu hasilkan? Ya bagus. Nah, ustaz berapi-api tadi. Wah. Terus apa yang kamu dapat? Sebatas itu. Nah. Seorang muslim terus meningkatkan kualitasnya. Belajar. Apa saja yang dikajikan, misalkan asatidzah yang datang ke antum di sini. Ada kajian-kajian yang Masya Allah, Anda melihat itu. Ada pamflet Kitabul Buyur. Ustadzuna al-Ustadz Muhammad Sirbini. Hafizallahu ta'ala. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau antum seriusin, luar biasa. Setidaknya Anda yakin ada rekamannya? Ada? Ada rekamannya? Coba diseriusin. Masing-masing antum dari kitab apa itu? Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram? Minhajus Salikin Sa'di. Masya Allah. Luar biasa. Itu yang dipelajari oleh ulama. Tapi harus naik tingkatannya. Antum harus punya kitabnya masing-masing. Atau sudah punya kitab semua? Hah? Sudah atau belum? Belum ya? Sayang. Sayang sekali. Peluang emas. Wallah alam bisa kembali lagi enggak itu peluang. Ihris ala ma yanfa'uk. Serius dan sungguh-sungguh atas sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Sebelum itu pindah dan pergi dari kita. Manfaatkan. Antum siapkan kitabnya. Jangan putus asa. Rekaman ada. Walhamdulillah di zaman ini. Enggak ada di zaman Imam Bukhari. Ya. Enggak ada. Antum diberi nikmat. Rekaman. Walhamdulillah. Beli kitabnya. Nanti minta kepada Ustaz Sarbini. Difotokopi. Kalau bisa fotokopinya yang rapi. Ini menunjukkan keseriusan. Beda satu orang dengan orang yang lainnya. Yang ini serius temannya, difotokopi, dirapikan sama dia, bagus, diletakkan pada posisi yang baik di rumah, kemudian dia siapkan rekamannya, dia siapkan buku catatan untuk menukil beberapa faedah-faedah ilmu dari beliau. Catat. Nah. Satu persatu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i mimma la yamlik. Rasulullah melarang seseorang melakukan transaksi jual beli, menjual sesuatu yang belum dia miliki, barang itu statusnya bukan dalam kepemilikan dia. Bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, yakin Ustaz Sarbini mungkin sudah menjelaskan. Contohnya begini, misalnya begini, misalnya begini, catat satu-satu. Sekarang mungkin sudah lupa ya. Hadir ini mungkin juga lupa. Ya. Nah, sayang. Sayang sekali. Barakallahu fikum. Maka Anda nasihatkan. Ini contoh. Ada kajian apa lagi? Itu apa? Sunnah Imam Ahmad. Masya Allah. Baca, belajar kitab karya Imam Ahmad. Kitab yang ditulis 1200 tahun yang lalu. Usulus Sunnah. Pondasi-pondasi dasar akidah Sunnah. Dengan syarah Syekh Rabi. Masya Allah. Imam Ahli Sunnah fi hadzal zaman. Nah, sudah punya kitabnya? Belum? Sayang. Ustaz Rizmal datang dari Bone. Ke sini, jauh-jauh. Masya Allah. Sayang sekali. Nah, ini yang anak katakan tadi. Ya, kekokohan iman. Keseriusan kita sebagai pertanda. Bukan pasti. Pertanda bahwa keimanan dia memang kokoh. Tidak adanya keseriusan, pertanda imannya dia lemah. Ya, segitulah. Kalau lagi angin nyaman, layang-layang itu naik. Ketika tidak ada angin, dia turun. Lah, bukan demikian iman seorang muslim. Ini anak kasih contoh agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada pada kita. Kedua, agar kita lebih sungguh-sungguh dalam upaya meningkatkan nilai dan kualitas iman kita. Kenapa ya ikhwan? Karena fitan ini tamuju maujal bahr. Fitan ini, berbagai fitnah ini berdatangan bagaikan gelombang laut. Nah, belum selesai yang pertama tadi, belum tenang, ini sudah datang dari belakangnya. Belum selesai, ini datang lagi. Terus begitu. Belum sempat seorang mengokohkan posisinya, datang lagi yang berikutnya. Belum lagi dia sempat bernafas dengan nyaman, datang lagi yang berikutnya. Itu yang ditanyakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Al-fitan allati tamuju mawjal bahr. Itu ada. Terus datang ini sekarang fitan. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius, kita akan terhempas oleh badai atau gelombang tadi. Tenggelam kita. Maka seriuslah dalam talabul ilmi. Di antara bentuk keseriusan, kalau tadi secara zahir saya gambarkan bagaimana antum serius dalam majlis. Ya. Serius dalam majlis. Siap duduk dalam keadaan sudah berwudu, ya. Berdoa kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang sama tadi, setelah kalimat ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Mintalah Anda pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan agar imannya kokoh, agar amalannya serius, agar amalannya bermanfaat. Minta tolong pada Allah. Jangan bersandar kepada semangat kita saja, tapi bersandar kepada Allah dengan minta tolong. Ista'in billah. Maka saatnya sekarang. Antum secara zahir tadi yang saya gambarkan. Ta'lim, belajar dalam posisi seperti itu. Bukan saatnya antum hanya daurah. Enggak. Itu silakan. Kajian muhadharah tausiah seperti ini silakan. Tapi itu hanya suplemen tambahan. Inti dari kebutuhan hati, kalbu antum, iman antum adalah dengan cara belajar seperti tadi. Bagaimana ulama kita seperti itu belajar. Maka dari sekarang ana berharap teman-teman yang hadir ini dan yang belum hadir disampaikan. Rijalan wa nisa'an, dari kalangan antum rijal maupun ummahat, ibu-ibu juga demikian sama. Pegang kitabnya. Antum kalau istri belum punya kitab Minhajus Salikin dari kitab Al-Buyu yang diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Sarbini Hafizullah, bilang, ayo ini saya fotokopi dua untuk kami. Satu, dijaga yang rapi ya. Jaga yang rapi, jangan sampai terjangkau oleh anak-anak kita, nanti robek. Taruh. Nampaklah serius. Itu nilainya berbeda dengan yang sekedar datang sampai rumah kita lempar. Beda. Nilainya beda, kualitasnya itu berbeda. Ini yang sifatnya zahir, tapi yang tidak kalah pentingnya yang sifatnya batin. Pembenahan dan keseriusan yang sifatnya batin. Bukan lahiriah saja. Lahiriah penting juga. tapi secara batin. Itu yang kemarin sempat kita singgung dalam hadis, man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyusrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya apa? Dalam rangka untuk mendebati para ulama langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, untuk membodohi orang-orang jahil, mengakal-ngakalin mereka, mendebatin mereka. Atau yang ketiga, dalam rangka mencari perhatian manusia, agar perhatian manusia, mata dan pendengaran mereka tertuju kepadanya, sehingga orang kagum. Dalam riwayat lain, liyatahayyaru bihil majalis, dalam rangka untuk membuat decak kagum orang-orang yang hadir di majelis, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam neraka. Ini terkait dengan yang ada dalam kalbu, an-niyah. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung pada niatnya. Apa dia menjadi amalan soleh ataukah tidak soleh? Soleh secara zahir, nampak serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan bimbingan sunnah, tapi tidak soleh secara batin. Maka kita pun serius untuk membenahi al-bawatin, segala yang ada dalam batin kita ini. Ikhlasun niyyah, duduknya kita di majlis ini atau majlis-majlis yang lain, ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sangat menekankan masalah talabul ilmi, karena memang al-fitan ini luar biasa. Orang gak tahu fitnah itu datang kepada dia dalam bentuk apa. Dia mengira datang ini fitnah, hati-hati, awas, waspada. Dari sisi itu, ternyata di luar dugaan fitnah datang dari sini. Atau fitnah datang dari belakang kita. Kita gak waspada yang ini. Kita merasanya ini saja fitnah itu. Ternyata tidak demikian. Di luar dugaan dia. Maka seorang berlindung kepada Allah dari fitnah. Baik fitnah yang bentuknya syahwat ataupun syubhat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. Syahwat itu tidak melulu apa yang difahami manusia ini. Ya. Tidak. Syahwat itu bisa dalam bentuk keinginan untuk disanjung. Keinginan untuk dinilai oleh orang bahwa dia orang yang berbuat, dia orang yang serius, dia orang yang peduli. Ini syahwat. Emosi itu syahwat. Nah, gengsi itu syahwat. Masa saya hadir di situ orang-orang baru kok. Itu kan teman-teman yang junior. Kalau saya bukan itu kelasnya. Ini syahwat. Tidak terucap dengan lisan. Enggak terucap, tapi ada di dalam hati. Sehingga dia ogah-ogahan untuk talabul ilmi. Dia merasa ya sebisanya. Baik, ini memang pelajaran untuk yang baru-baru. Subhanallah, tidak demikian. Disebutkan yang hadir di majelis Syekhuna Rabi Hafizahullah itu para doktor-doktor di bidang akidah, di bidang usul. Ana pribadi pernah menghadiri majelis beliau. Anak, masya Allah, ini saya yang paling kecil ini. Nah, ini doktor. Bukan doktornya hizbiyin yang sekedar mencari gelar doktor akademik saja di universitas, di kampus. Dia benar-benar doktor secara akademis dan memang orang-orang yang berilmu. Karena ilmunya nggak sebatas yang di universitas, dia kumpul dengan ulama, belajar dengan ulama. Yang itu berlipat-lipat kali dibandingkan yang ada di universitas. Ana masya Allah. Ana lihat kecil saya ini. Luar biasa ini majlis. Padahal kitab yang diajarkan oleh Syekh bagi semisal ana untuk yang pertama kali. Tapi beliau-beliau sudah berulang kali. Tapi mereka enggak merasa canggung dengan hadirnya kita. Yang secara umur di bawahnya, secara ilmu jauh di bawah mereka. Enggak merasa canggung. Seolah-olah sama dengan kita. Subhanallah. Ana ambil pelajaran luar biasa. Begitu juga ulama-ulama terdahulu. Nah, sampai ada istilah dalam ilmu hadis, riwayatul akabir anil asaghir. Periwayatan hadis dari ulama-ulama kibar, muhaddisin kibar dari yang sigar. Itu ada terkumpulkan. Riwayatul akabir anil asaghir. Maka ini satu hal yang penting. Apalagi semisal kita. Maka pembenahan yang sifatnya batin ini aula wa aula, lebih terdepan. Kemudian dalam kesempatan ini ya ikhwan, Anda ingin dan tidak bosan-bosannya mengingat, jaga baik-baik al-ukhuwah. Jaga baik-baik ukhuwah di antara antum di atas sunnah. Saling mencinta di antara antum. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling menutupi celah. Kekurangan kita. Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kal jasad. Iza shtaka minhu udhun. Tada'a sa'irul jasad. Bis sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin, perumpamaannya kata Nabi. Dalam upaya mereka untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, dan upaya mereka untuk saling menguatkan satu sama lain bagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lainnya peduli, solidaritas. Gigi antum yang sakit, mata antum bersolidaritas menemani dia semalaman suntuk gak tidur. Telinga juga sakit. Jantung berdebar. Untuk memompa darah agar sampai kepada organ-organ yang membutuhkannya. Terus. Semua bekerja. Sampai tubuh pun memanas. Karena kerja jantung yang dipacu. Memanas tubuh. Solidaritas yang tinggi. Subhanallah, permisalan Nabi ini luar biasa. Wa tilkal amsalun nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, kata Allah. Dan itulah berbagai perumpamaan yang kami, kata Allah, permisalkan kepada umat manusia, dan tidak ada yang bisa memahami dengan benar, dengan hakiki, kecuali orang-orang yang berilmu. Sampai sebagian ulama salaf kalau melewati sebuah ayat, mendengar sebuah ayat Al-Quran, kemudian dia tidak faham, dia menangis. Menangis. Saya tidak bisa faham ini. Berarti saya tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Menangis, dia sedih. Sekarang Nabi mempermisalkan dalam hadis ini. Kita sering mendengarnya. Sering mendengarnya. Ulama kita mengulang-ulang hadis ini. Dalam berbagai nasihatnya. Namun, al-alimun adalah orang-orang yang dapat mencerna itu dan mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan. Barakallahu fiik. Mengaplikasikan. Nah, hadis al-mu'min al-qawi ahab khairun wa ahabu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Riwayat siapa itu? Siapa sahabatnya? Antum. Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Malik. Antum. Silakan. Siapa sahabat hadisnya? Abdullah bin Umar. Setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang enggak setuju? Ada lagi yang enggak setuju? Nah, Abu Zubair. Abu Hurairah. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Siapa yang mau ditunjuk? Angkat tangan. Nah, betul tadi. Imam Muslim. Nah, biar syaraf-syaraf bekerja, enggak ngantuk, iya. Nah. Barakallahu fikum. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Matalul mu'minina fi tawadihim. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya menjaga sikap saling mencinta di antara mereka. Dalam upaya menjaga kecintaan. Butuh upaya berarti. Ada tawad, saling berupaya. At-tawad berasal dari kata tawadud, tawadada. Ada upaya dari kedua belah pihak untuk menjaganya, untuk mewujudkannya dan melestarikannya. Sekarang pertanyaannya, kita sudah benar seperti ini. Yang kata Nabi bagaikan satu tubuh. Nah, dan perumpamaan mereka dalam upaya saling menguatkan. Fulan melemah semangatnya. Apa sikap kita? Fulan bekerja di bidang ini dalam dakwah. Dia sendiri. Apa peran saya? Saya biarkan teman saya bekerja sendiri? Atau saya berusaha menguatkan dia? Dengan telepon. Ya akhi, afwan, jazakallahu khair. Kalau antum butuh bantuan ana, tafadhol. Walaupun dia tidak diundang di rapat. Walaupun dia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tapi dia menyampaikan. Silakan. Oh ya, jazakallahu khair, terima kasih. Dilibatkan dia serius, tidak dilibatkan dia merasa, oh mungkin memang dia gak ingin menyibukkan saya. Bukan, oh berarti saya diremehkan di sini. Oh saya di sini gak dianggap. Enggak, selalu apa, kata orang sana positive thinking ya. Husnubon, kata bahasanya. Husnubon. Oh mungkin memang sudah cukup kepanitiaan dan untuk hemat tenaga dan dia gak ingin menyibukkan saya. Mungkin memang demikian. Yang penting antum sudah menyampaikan tafadhol, silahkan. Kapan saja antum telpon ana, insya Allah ana berusaha. Oh ya ini persiapan daurah ini atau kajian belum ada air minumnya. Min fadlik, antum kalau ke masjid sekalikan belikan air minum, aqua ataupun yang lainnya. 4 karton atau 3 karton. Oh iya? Terasa nikmat. Bukan sekedar secara teknis saling menguatkan. Secara batin terasa yang panitia merasa, masya Allah, teman-teman ini peduli. Terasa ukhuwah. Ini saya kasih contoh mulai dari yang teringan. Upaya untuk saling mencintai. Menjaganya, saling menguatkan. Antum tahu, dakwah ini, dakwah itu tauhid dan dakwah itu sunnah, tantangannya besar. Tantangannya besar. Mungkin kita gak bisa berlama-lama. Mungkin ke sebagian teman ada kegiatan. Mungkin saya akhiri 10 menit lagi insya Allah. Sehingga teman-teman yang ada kesibukan, saya persilahkan. Nah, tantangan dakwah ini datang dari semua arah. Bukan hanya tema yang kita bahas kemarin, terorisme. Itu salah satu tantangan. Salah satu tantangan. Masih banyak tantangan-tantangan yang lain. Dalam upaya kita menyampaikan risalah atau menyampaikan dakwah tauhid ini, dan dakwah itu sunnah. Agar umat Islam benar-benar berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi. Tantangannya berat. Kaum sufi di satu sisi, mereka terus melakukan kaderisasi. Kaum syiah di sisi yang lain, terus gencar melakukan kaderisasi. Khawarij dengan benderanya yang beragam, ya. Mereka juga terus dengan berbagai media, berbagai cara, ya. Kaum liberal juga tidak kalah gencarnya. Kemarin sempat saya sebutkan, kaum komunis juga tidak kalah gencarnya. Sekarang komunis mau mengemas, ya, PKI itu mau mengemas bahwa Partai Komunis Indonesia itu tidak berarti orang ateis. Orang muslim juga sekarang sedang diupayakan. Muslim tapi komunis. Bayangkan. Gencar loh ini, serius loh. Mungkin antum tidak punya info. Tapi pihak-pihak yang mengikuti ini mengerikan. Di negeri kita. Pihak-pihak yang mengikuti keadaan ini dan berita-berita ini tadi, apa yang mereka lakukan, mengerikan keadaan ini. Tantangan kita besar. Ayo kita berbuat. Selagi masih ada kesempatan. Yang serius, yang ikhlas, sungguh-sungguh, ta'awud, saling mencinta, saling memaafkan. Di antara kita ada satu kesalahan dari teman kita, sudah, jangan terlalu berlama-lama. Satu problem, satu ketersinggungan sampai satu bulan gak selesai. Sayang kita punya hati yang kecil ini. Tempat takwa, tempat iman diisi oleh marah, diisi oleh tersinggung, ya, emosi, sayang. Tersinggung gak selesai-selesai, berpekan-pekan, berminggu-minggu. Gak ada waktu. Gak ada waktu kita. Tapi seorang muslim, kata Allah di antara ciri-cirinya, al-kawwi minal ghaidha wal-afina alinnas. Yaitu orang-orang yang mudah meredam amarah. Saat ada potensi untuk marah, kalau gak ada potensi ya gak ada problem. Di saat dia dipancing emosinya, dia redam. Ini sifat mukmin. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ini. Al-kaziminal ghaidha. Orang-orang yang berupaya untuk meredam marahnya. Ini punya nilai positif di sisi Allah. Beda dengan orang-orang yang memang gak suka marah. Dipancing-pancing memang dia gak marah gitu. Bukan meredam, memang sifatnya begitu. Tapi ada orang yang emosional. Dia berupaya memerangi jiwanya ini tadi. Dia redam. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak ada ketersinggungan apapun. Ini mukmin yang terpuji di sisi Allah SWT. Wal'afina alinnas. Dan orang-orang yang mudah memaafkan ketika orang lain bersalah. Bukan mudah meminta maaf, itu levelnya masih di bawah. Walaupun itu terpuji, meminta maaf terpuji, tapi memberi maaf lebih lagi tinggi kedudukannya. Nah, al-afin 'anil nas. Ini sifat kalau ada pada kita, maka banyak kebaikan yang akan muncul. Barakallahu fikum. Kita ingin berbuat berdakwah. Karena itu ya ikhwan, dakwah ini butuh ta'awun. Membutuhkan ta'awun dari kita. Bagaimana tauhid ini sampai kepada umat. Mereka benar-benar mengerti bahwa memakai jimat itu haram. Mendatangi dukun-dukun itu haram. Berbahaya, mengancam keselamatan tauhid Anda. Bahwasanya mendatangi tukang sihir dan yang semisalnya haram hukumnya, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, sesajen ini, selamatan itu, itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Kapan masyarakat bisa tahu ini? Ya alhamdulillah kita mengkajinya dalam kitab tauhid, salasatul usul dan yang semisalnya, silakan. Alhamdulillah. Tapi kapan bisa sampai kepada mereka? Dakwah. Kita punya kajian, kita punya media. Kapan dibaca oleh umat? Kita enggak butuh materinya umat, kita enggak butuh dukungannya mereka. Kita hanya butuh mereka bertauhid kepada Allah, membersihkan keyakinan-keyakinan mereka dari yang mengotorinya, khurafat-khurafat, takhayul dan yang lainnya. Itu yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Kapan kita bisa menyampaikan? Antum lihat daurah yang kemarin kita lakukan. Alhamdulillah ada masyarakat umum yang hadir. Tapi berapa persentasenya? Mungkin 90% yang hadir adalah ikhwan kita. Sementara keterangan itu lebih dibutuhkan. Saya katakan lebih dibutuhkan. Bukan kita tidak butuh. Lebih dibutuhkan oleh mereka. Kapan kita bisa punya kajian seperti itu sampai kepada mereka? Tentu dipikirkan teknisnya, tempatnya yang cocok, waktu yang sesuai, penyebaran publikasinya juga demikian. Nah ini gak bisa yang kerja hanya 1, 2, 3 ikhwan. Butuh semua terlibat teman-teman. Bagi yang memiliki kemampuan di bidang itu. Kita punya media, majalah, pembahasan-pembahasannya sangat terkait dengan mereka. Sangat terkait. Buletin. Berapa orang ini umat? Antum lihat buletin misalkan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Berapa banyak orang yang gak sholat? Iya kan? Antum lihat masjid-masjid, hampir semua masjid, rata-rata orang tua. 40 tahun ke atas, 45 tahun. Mana anak-anak yang umur 20, 25 tahun, 18, 19 tahun? Hampir-hampir tidak terlihat. Enggak sholat. Maghrib loh padahal. Sholat maghrib itu saat kita berada di rumah. Ya. Saat kita sudah selesai dari berbagai pekerjaan. Dengan buletin satu lembar atau satu buku buletin saku misalkan yang kecil. Diterima oleh seseorang, misalkan dia penjaga SPBU. SPBU, antum kasih. Ini pak, oh apa ini? Ya. Ini ya sekedar bacaan lah tentang beberapa masalah Islam. Oh iya, dia baca. Ternyata materinya terkait dengan dirinya. Yang tadinya gak sholat, dia sadar dan bertaubat, jadi sholat. Luar biasa betapa besarnya ganjaran dan pahala yang kita dapat. Seorang lagi di sebelah sana, pemilik warung, yang antum mungkin makan di warung dia atau membeli makanan darinya. Antum beri sebuah buletin, yang di sana ternyata tertulis tentang haramnya seorang datang ke dukun dan bertanya, meyakini doktrin-doktrin dan berita-berita dukun. Antum kasih, pak ini pak dibaca pak. Apa ini? Berapa harganya? Enggak, gratis. Iya makasih deh. Antum kenal dia. Antum pulang dia baca. Baca hadis. Rasulullah mengancam orang-orang yang datang ke dukun bertanya tentang perkara gaib dan mempercayainya. Cimat-cimat saya ini di toko, di warung saya ada. Subhanallah, turun hidayah. Saatnya turun hidayah dari Allah, pemilik hidayah. Dia copot ini semua, dia ingat kena anak istrinya. Awas, ini bahaya. Syirik ini berbahaya. Rasulullah mengancam. Berapa pahala yang antum dapatkan? Menyelamatkan seorang dari sebuah kesyirikan. Nah ini butuh ta'awun dari kita semuanya, peduli. Hari ini misalkan, siapa yang berniat punya kemauan, saya hari ini harus bisa menebarkan satu buletin. Katakan buletin saku. Saya sebutkan buletin karena kalau majalah seperti majalah syariah misalkan agak mahal, butuh biaya yang lebih besar. Dan berat bagi orang membacanya misalkan. Tapi kalau antum ada kelebihan silakan. Nah, majalah. Tapi ana sebutkan yang ringan aja. Sehari satu buletin itu misalkan berapa? 1.500. Ya ini harga satu gorengan yang kita makan, ya. Gorengan itu yang minyaknya kolesterol tinggi, lemak jenuh, ya. Kalau kita sering makan itu kita harus ke laboratorium, biayanya besar, ya. Periksa darah lengkap. Barakallahu fikum. Itu satu. Sehari saya niat. Hari ini saya berangkat bekerja. Hari ini saya keluar. Saya akan berikan ini kepada tukang. Apa namanya di sini? Bemor ya? Iya. Bemor. Nah. saya kasih. Pak, dia lagi duduk. Ini, kasih yang ini. Isinya apa? Tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Dia baca. Tadi pagi saya habis bentak-bentak ibu. Bertaubat dari dosa besar ini. Durhaka kepada orang tua. Besok saya mau juga sebarkan satu buletin ini. Berangkat pergi ke apotek. Bincang ini obatnya. Tanya antum gimana ini dosa. Oh, ya. Dari mana mas? Dari sini. Oh, ya. Baca. Apa nih? Buletin ya. Bacalah yang kalau baik ambil. Berbicara tentang bahaya terorisme. Luar biasa. Ternyata petugas apotek ini sedang direkrut oleh ISIS. Selamat dengan membaca buletin itu. Berapa dakwah ini akan tersebar. Dan terasa pegiat dakwah ini semakin banyak. Walaupun jumlahnya sedikit. Tapi karena kepedulian tadi. Mau berkunjung kepada sanak saudara. Paman, bibi, saudara, sepupu, ipar, mertua, dan yang lainnya. Saya bawa buletin. Assalamualaikum, bincang-bincang. Ini D atau siapa? Saudara ipar. Ini ada buletin. Apa ini? Ya, buletin. Apa? Ya, topiknya tentang hak-hak seorang suami atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Dia sedang ada problem rumah tangga, istrinya enggak mengerti hak-hak suami. Kasih. Baca, masya Allah, jadi istri yang salihah. Maka dari itu, saya berharap dakwah ini benar-benar dipikul bersama dan menjadi amalan bersama. Kalau dikatakan dipikul bersama seolah-olah beban, tidak, itu amalan kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah menyeru kepada jalan agama Allah? Antum sudah berdakwah. Maka saya berharap ini menjadi perhatian bersama. Semoga tausiah di pagi hari ini bermanfaat. Mungkin demikian kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.